Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Ahlan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 3 Jumadil Tsani, Jumadil Awal 1441 Hijriah atau tanggal 29 Desember 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah dan yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita sampai di halaman 59 atau 56 yang PDF-nya. Yang PDF-nya 56, yaitu tentang dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang usul iman, tentang rukun-rukun iman. Jadi wa awwalu dzalika, dan yang pertama dari demikian, ma jaa fi awali surat Al-Baqarah, apa yang ada di awal surat Al-Baqarah. Haitsu yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, di mana Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu yang orang-orang yang beriman dengan yang ghaib dan menegakkan sholat, dan dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan min qablika dari yang sebelum, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb kalian, Rabb mereka. Jadi ulaika, mereka ala hudam min rabbihim, di atas petunjuk dari Rabbnya mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Fahadil ayatu al-karimatu dhukurat fiha hadil usul. Ya, dhukurat fiha هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة وصفا لعباد الله تبارك وتعالى المتقين. وهذا فيه أن أساس التقوى الذي عليه تبنى وأصلها الذي عليه تقوم هو الاعتقاد الصحيح بالإيمان بهذه الأصول العظيمة ودعائم المتينة التي يقوم عليها الإيمان. Ayat ini dari Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ini, ini adalah ayat-ayat yang al-karimah, ayat yang mulia. Disebutkan di dalamnya tentang al-usul azimah, landasan yang begitu agung, wa ususul matinah, dan asas yang begitu kuat, wasfan li ibadillahi tabaraka ta'ala, sebagai pensifatan terhadap hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Al-muttaqina, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa hadha fihi, dan ini di dalamnya, anna asas at-taqwa, bahwasanya asasnya takwa, alladhi alaihi tubna, wa aslaha alladhi alaihi, yaitu kalau bisa dibilang akarnya di sini takwa, asasnya itu takwa, yang dia itu dibangun dan aslannya itu adalah bisa tegak, yaitu al-i'tiqadu sahihu bil iman bihadil usul adimati, yaitu keyakinan yang sahih yang disertai dengan iman terhadap al-usul adimati, terhadap asal, ya, terhadap dasar yang begitu kuat, wa da'amil matinah, dan tiang-tiang yang kokoh, allati yaqumu 'alaiha al-iman, yang itu menegakkan dengannya iman. Maksudnya gini, ayat ini berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa di sini, ya, itu takwanya itu berdasarkan landasan yang agung dan pondasi yang sangat kuat, di mana landasannya itu adalah al-i'tiqadus sahih, keyakinan yang sahih dengan iman terhadap rukun iman ini. Ya, paham enggak sih? Jadi orang yang bertakwa tidak mungkin dia itu tidak mengetahui rukun iman. Jadi orang yang bertakwa itu harus mengenal rukun iman, dan dia meyakini, beriktikad dengan i'tiqad yang sahih, bahwasanya dia bertakwa itu karena takwanya itu dilandasi dengan keyakinan yang kuat dari rukun iman tersebut. Ya. Wa qawlullahi subhanahu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang kaitannya dengan firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Ay alladzina yu'minuna bikulli ma ghaba anhum mimma akhbaratuhum bihi rasulullah. Wa hadha min akmali awsaf. Dan ini adalah pensifat, ya, ana baca dulu satu paragraf kemudian ana terjemahin, lupa. Wa hadha min akmali awsafil mu'minina wa ajalliha, hatta inna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wallahi alladhi la ilaha illa hu ma amana ahadun bi afdala min imanin bi ghaibin. Di sini firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Maksudnya orang-orang yang beriman dengan yang ghaib itu apa? Ay, yaitu alladzina yu'minuna bi kulli ma ghaba anhum mimma akhbarathu bi rasulullah, yaitu orang-orang yang beriman dengan setiap apa saja yang ghaib dari mereka, yang tidak nampak di hadapan mereka, dari apa-apa saja yang telah dikabarkan oleh para rasul Allah kepada mereka. Paham enggak? Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu adalah apa yang tidak kelihatan di hadapan mereka dari apa saja yang merupakan pengabaran dari para rasul. Itu ghaib. Wa hadza min akmalil awsafil mu'minina wa ajalliha. Ini adalah pensifatan yang paling sempurna dari kaum mukminin dan yang paling mulia dari pensifatan orang-orang yang beriman. Hatta inna Abdullah bin Mas'udin, bahkan Abdullah bin Mas'ud memberikan definisi. Ya, Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun berapa? Ayo, 32. Qala wallahi alladzi la ilaha illahu. Ya, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, ma amana ahadun, maka tidaklah seorang itu beriman, bi afdal min imanin bi ghaibi, lebih utama dari orang yang dia beriman terhadap yang ghaib. Paham sampai sini? Sama yang ghaib sekarang, ketika antum itu faham bahwasanya antum belajar di sini, menuntut ilmu di sini, itu mengejar pahala. Tapi pahalanya itu ghaib. Ya. Pahalanya itu ghaib. Maka dikejarnya dengan apa? Kan enggak nampak matanya. Dengan keyakinan yang sahih. Dengan keyakinan yang sahih bahwasanya ketika antum menuntut ilmu seperti ini, Allah akan mudahkan antum untuk menapati jalan menuju surga. Fandur hadzal wasf al-'azim al-jalil alladhi wasafa Allah tabaraka wa ta'ala bihi ibadahu al-muttaqin. Qala alladhina yu'minuna bil-ghaibi fa imanuhum la yatawaqqafu 'ala al-hawasi li'anna katsiran minan nasi la yu'minu illa bima ya'rifuhu min khilali hawasihi wa hawasul 'abdi khamsatun ad-daw wash-sham wa as-sam' wan-nadar wal-lams. Ini ad-daw wash-sham was-sam'u wan-nadar wal-lams. Fama la ya'rifuhu min khilali hadhihi al-hawasi la yu'minu bihi wa yajhaduhu wa yakunu kafiran bihi. Amma al-mu'minu fa 'indahu hadzal asl al-'azim yu'minu bi kulli ma ghaba 'anhu mimma akhbarat bihi rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam rasulullah. Ini kalau disebutkan azza wa jalla ini kurang pas. Ini salah ketik di sini. Karena rasulullah harusnya. Fa yadkhulu tahta hadhil jumlatil usulil imani. Ya. Fa yadkhulu tahta hadhil jumlatil usulil imani kulliha. Lihada qala Abu al-Aliyah وغيره من أئمة التفسير فيما نقله ابن جرير وابن كثير وغيرهما الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. ثم ذلك Fandur, lihatlah hadal wasfal azimata, ya, hadal wasfal azimal jadila, ini sifat yang agung yang begitu besar. Alladhi, yang wasafahullahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah sifatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan orang-orang yang beriman dengan bil ghaib, dengan perkara yang ghaib. Fa imanuhum la yatawaqqafu 'alal hawasi, imannya mereka itu ya, la yatawaqqafu 'alal hawasi, mereka itu ya senantiasa ini jadi tawaqqafa yatawaqqafu, artinya antum tahu? Ini waffaqa, ada waqafa yatawaqqafu, ada yatawaqqafu, hampir sama, hanya fa dan qafnya yang berbeda. Kalau ini yatawaqqafu, tawaqqafa yatawaqqafu, tawaqquf, ya. Fa imanuhum la yatawaqqafu 'alal hawasi, imannya mereka itu tidak, ya. Sebenarnya kalau misalnya letteraknya berhenti, tapi di sini adalah tidak sebatas pada panca indera saja, ya. Tidak sebatas pada panca indera saja. Li'anna katsiran minan nasi la yu'minu illa bima ya'rifuhu minal khilal hawasihi. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat orang yang beriman, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Itu maksudnya adalah imannya mereka, orang-orang beriman itu tidak dibatasi dengan panca indera saja. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia, la yu'minu, mereka tidak beriman, illa bima ya'rifu, kecuali dengan apa saja yang dia ketahui. Min khilali hawasihi, dengan apa saja yang bisa diraba oleh panca inderanya, dirasakan oleh panca inderanya. Wa hawasul abdi khamsatun, dan panca indera seorang hamba itu ada lima. Makanya suatu dusta yang nyata ketika dia mengatakan apa? Indera keenam. Anak Esopo gue. Ya. Indera keenam anak Esopo gue. Anak emang limo. Itu sering orang ayoworo, orang-orang yang dianggap dia itu punya kelebihan, punya kanuragan, ilmu linuih, itu anggapannya dia punya indera keenam, ya, naik tonggoni, pepean maksudnya, jadi diaku, itu enggak benar, ya, itu enggak benar, salah salah maaf ya, itu orang yang mengatakan seperti itu, dia sudah mengakui suatu yang gaib, seolah-olah dia mengetahui yang gaib. Ya, ya'tarifu annahu ya'riful ghaiba. Wa hadha min amalil kuhanah. Min a'malil kuhanah. Ini termasuk perbuatan-perbuatan kedukunan. Bukan perdukunan ya, kedukunan. Ya, nyerempet-nyerempet dukun mas, kalau sudah nyerempet gelibak, jatuh, nabrak, nah itu dukun beneran. Masalah soal, karena bisa jadi dia mengatakan panca indera keenam dan seterusnya, ini hasil dari observasi dan seterusnya yang ngoyoworo. Kemudian ketika di blow up orang juga, wah ngerti itu ya. Ada kecurian, ada apa, hal-hal yang misalnya sifatnya gaib hilang, tanya sama dia, Sedangkan Nabi SAW bersabda, man ata kahinan au arrafan thumma yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima anzala bihi Nabi SAW. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, orang pintar, dan membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kebanyakan manusia ini beriman, ya tidak akan beriman kecuali dengan apa saja yang dia ketahui dari panca inderanya. Dan hawasul abdi khamsatun, dan panca indera seorang hamba itu ada 5. Pertama dzauq, merasakan, mencicip bibir. Ya. Dzauq, rasa. Wa syammu, mencium. Wa sam'u, mendengar. Wa nadharu, melihat. Wa lams, meraba. Rabaan, lams. Fama la ya'rifuhu min khilali hadhil hawasi la yu'minu bihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui tentang ya, 5 panca indera ini, maka la yu'minu bihi wa yajhaduhu. Maka dia tidak beriman dan dia justru akan menjadi apa? Bangkang. Wa yakunu kafirun bihi, bahkan kafir, ya kafir terhadapnya, ingkar terhadapnya. Amal mu'minu fa indahu hadal asl, hadal asl azim. Sedangkan orang yang beriman, dia punya fondasi yang agung ini. Yu'minu bi kulli ma ghaba anhu, dia beriman dengan segala sesuatu apa yang gaib menurut dia. Mimma akhbarat bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih cocok Rasulullah. Dia mengimani dengan apa yang gaib, ya, dari apa saja yang termasuk dari apa yang dikabarkan oleh para rasul. Utusan-utusan Allah mengabarkan yang gaib, maka harus diiman. Fayadkhulu tahta hadil jumlatil, dan masuk pada kalimat ini adalah usul imani, ya, tahta hadil jumlati, dan masuk termasuk, ya, tahta hadil jumlati, apa yang di bawah kalimat ini adalah usul iman, asal pondasi dari iman seluruhnya. Walihada qala Abu Aliyah, maka Abu Aliyah mengatakan, dan yang selainnya, min a'imati tafsir, dari para ahli tafsir, fi mana qalahu Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir, dengan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir, At-Tabari dan Ibnu Katsir, dan selain keduanya, alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bil ghaibi, dengan yang ghaib, ay alladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarrihi wal ba'thi ba'dal maut. Artinya di sini, yu'minuna bil ghaib, ya, beriman dengan ghaib itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya takdir. Wal ba'thi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah mati. Paham sampai sini? Ya. Kemudian fahadihi sifatun, ya, mizatun شرف الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، لأنهم صدقوا صدق المرسلين وتلقوا كل ما جاءت به الرسل. ini sama kan ya ini anak curiga yang kita pastinya enggak seperti itu. Allah alam, nanti kita cek. Bil qabul wa taslim, amanna billahi wa bima ja'al mursalin wa talaqqau amanna billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi wa amanna bi rasulillahi wa ma ja'a an rasulillahi wa ala muradi rasulillahi sallallahu minallahi risalatu wa ala rasul wa ala rasuli balagu wa alaina taslim. Ini kaidah penting. Jadi fahadi sifatun ya mizatun, sifat yang ada keistimewaan, sifat yang berbeda. Syarrafallahu subhanahu wa ta'ala, Allah memuliakan biha ahl iman, itu orang-orang yang beriman. Li'annahum sadaqu, karena mereka itu adalah orang-orang yang benar. Sadaqul mursalin, mereka membenarkan orang-orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, para Rasul. Wa talaqqaw kullama ja'at bihi rusulillahi. Jadi wa talaqqau kullama ja'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa taslim, dan ya dia itu menerima, mereka itu menerima apa saja yang dibawa oleh para rasulnya, menerimanya dengan apa? Penerimaan dan pasrah. Amanna, kami beriman billahi, dengan beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah, dan dengan apa saja yang datang dari Allah. Ala muradillahi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa amana bi rasulillahi, aku beriman, kami beriman kepada Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Wa maja'an an rasulillahi, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Ala muradillahi, ala muradi rasulillahi, dengan apa yang diinginkan oleh para rasul Allah, sebagaimana perkataan minallahi risalatu, dari Allah risalah itu datang. Wa ala rasulil balagh, dan wajib bagi rasul itu untuk menyampaikan. Wa alaina taslim, dan kepada kami kepada kita itu wajibnya apa? Kita itu pasrah. Kita itu pasrah. Ya. Ya. Fahadihi halu ahli al-imani yu'minuna bi kulli ma yablughuhum wa yasilu ilaihim min tariqur rusul alaihim salatullahi wassalamu wa yatalaqqawnahu bil qabul wa taslim duna taraddudin aw tawaqqufin. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ay ayqanu wa lam yashukku. Di sini fahadil hal ahli iman, ini adalah kondisi orang-orang yang beriman. Kondisi orang-orang yang beriman. Yu'minuna bikulli ma yablughuhum, Mereka beriman dengan setiap apa saja yang sampai kepada mereka. Wa yasilu ilaihim min tariqur rusul, dan sampai kepada mereka dengan metode jalan yang telah ditempuh oleh Rasul alaihim salatullahi wasalam. Wa talaqawnahu bil qabul wa taslim. Dan ya talaqawnahu bil qabul wa taslim. Ya, orang-orang yang beriman itu menerima dengan penerimaan dan kepasrahan. Duna taraddudin aw tawaqqufin. Tanpa ada kebimbangan ataupun tawakuf, merasa terbatasi atau merasa dibatasi, merasa harus berhenti. Ya. Ayo Pak Budi, akad nikah lagi. Ayo. Allahumma barik zadakallahu khairan wala ta'du. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman, alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Tsumma lam yartabu. Apa yartabu di sini? Ewa, merasa ragu. Raib. Tidak pernah ragu. Ya. Aiqanu walam yashukku, yaitu dia yakin dan dia tidak ragu. Faidkhulu tahta hadil jumlati yu'minuna bil ghaibi usulul imani minal imani billahi imanan bi asma'ihi wa sifatihi wa adamatihi wa af'alihi wa kulli ma akhbar bi rusul anillahi tabaraka wa ta'ala wa anil malaikati wa anil kutubi wa an ahwali rusuli awwalin wa ghairi dhalik. Dan masuk pada maksud dari ayat ini, yu'minuna bil ghaibi, itu beriman dengan yang ghaib, yaitu usulul iman. Usulul iman, usul itu apa sih? Jamak dari asal. Asal itu apa? Pondasi atau pokok-pokok atau dasar-dasar. Maksud di sini adalah tentang dasar-dasar iman. Minal imani billahi, dari iman kepada Allah. Imanan bi asma'ihi, beriman kepada nama-nama Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa azamatihi, dan kebesarannya. Wa af'alihi, dan ya perbuatan-perbuatannya. Wa kulli ma akhbarat bihi rusul anillah, dan setiap apa saja yang telah dikabarkan oleh para rasul tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anil malaikati, dan dari malaikat. Wa anil kutubi, dari kitab-kitab. Wa an ahwali rusulil awwalina wa ghairi dhalika, dan juga kondisi para rasul yang pertama dan selain demikian. Ya, ini kita cukupkan insyaallah. Ini pekan depan insyaallah. Walladzina yu'minuna bi unzila ilaika. Insyaallah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini untuk kitab Syarah Durus Muhimmah li Amatil Ummah. Habis ini kita akan lanjutkan dengan Syarah Hilyatut Thalabul Ilmi. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.